Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd. Kaum muslimin, soho muslimat, para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah kanthi rahmatipun Allah, kanthi fadl keutamaan saking Allah jalla wa ala, wonten ing wekdal enjang menika kula panjenengan sami saged lenggah malih, kepanggihan malih wonten ing papan menika, papan ingkang mubarakah, papan ingkang dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah dipun anugrahaken kenikmatan-kenikmatan ingkang sedaya kenikmatan menika mengantarkan kula panjenengan sami kepada ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken, wonten ing kesempatan enjang menika wonten setunggal hadis sabdanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang monggo kita midhangetaken menawi saged dipun apalaken. Nek mboten hafal lafate nggih, sing penting hafal napa maknanipun. Samangke kula panjenengan sami nyuwun dumateng Allah mugi-mugi saged ngamalaken napa ingkang pun dawuhake dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah lan ugi Imam Muslim. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu niku nyreosaken bilih Nabi alaihi salatu wassalam sampun nate ngendika, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, kullu ummati, kabeh umatku iku, yadkhulunal jannata, bakal mlebu swarga. Subhanallah niki ngendikanipun Rasul. Kullu ummati, kabeh umatku iku, yadkhulunal jannah, bakal mlebu swarga. Illa man aba, kejaba wong sing wegah. Wegah mlebet napa? swarga. Lha mlebu swarga kok wegah niki. Niki Rasul ngaken dika. Aneh, wonten tiyang kok wegah mlebet napa swarga. Mila para sahabat nggih tanglet, lho kok wonten tiyang ingkang wegah dhe Rasulullah. Ora gelem mlebu swarga niku. Mila para sahabat tanglet. Wa man ya'ba ya Rasulullah, duh Rasulullah. Sinten niku tiang-tiang ingkang wegah mlebet swarga? Sinten sing mboten gelem mlebet swarga, enggan masuk surga? Ini siapa? Aneh niku. Lah wong swarga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sing jenenge gitu. Kok wonten tiyang ingkang wegah niku. Ajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring jawaban niki. Konangan niki sinten sing wegah, sinten sing mboten wegah. Nggih. Ana jawabane dhewe-dhewe kan benten-benten. Niki jawabanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah ngendika, "Man ata'ani, wong sing taat." Lah niki taat kepada Rasul, manut kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, niki wong-wong kang bakal mlebet swarga. Wa man asani, ananging wong kang maksiat marang aku, mboten manut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah niki faqad aba, wong niki wong ingkang napa wegah mlebet swarga, enggan masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sinten tiyangipun ingkang midanget ayat-ayat Al-Qur'an maos sabdanipun Rasul alaihi salatu wassalam tentang swarga niku biasane semangat kepingin lebet napa swarga, sebab luar biasa swarga niku. Ditambah malih dipunterangaken abote nerakane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ananging kok wonten tiyang ingkang wegah nami. Ya mila Rasul sallallahu niki jelasaken dumateng kula panjenengan sami sinten tiyang ingkang wegah mlebet swarganipun Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Monggo kita membahas hadis ingkang mulia niki. Saking hadis menika, ma'asyiral muslimin, niki hadis dalil bilih iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niku mboten namung sekedar ngaku-aku nek kula panjenengan sami niku wong kang napa iman. Kalau hanya sekedar mengatakan saya beriman, saya cinta Rasul, niku kambil, sebab niki lesan kemawon. Nih, aku tresno Rasul, ku saking napa gampang. Saya beriman kepada Rasul nggih ngoten. Kula gampil panjenengan gampil, mboten abot. Menawi namung sekedar napa ngucapaken. Anane Allah Subhanahu wa taala mboten ngersakaken namung sekedar ucapan kemawon, ndak hanya cukup hanya sekedar ucapan. Alanging ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ngersakaken tigang perkawis. Pertama manah kula panjenengan sami ati niki. Sing nomor kalih lisan lan ingkang nomor tiga napa? Nggih, amalan badan niki. Anggota badan niki, tangan, mripat, sikil, weteng kabeh niki. Niki abot niki ma'asyiral muslimin. Maksudipun kula sanjang ngeten nggih. Nggih, kena awake kula piyambak panjenengan sedaya. Mboten gampil namung sekedar ngucapaken napa? Nggih. Kula panjenengan sami iman, kula panjenengan sami taat dumateng Rasul. Niku mboten cekap. Ananging ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pindah malih nggih niki ingkang Allah kersakaken. Kula panjang sami supatas manahipun bagus, atine apik, lesane sae, lan ugi amalan badanipun ugi napa sae. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinipun nggih, saking hadis menika, subhanallah sak jatosipun kula panjenengan sami mlebet swarga niku gampil. Dipun gampilaken dening sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Gampil sangat. Gampil sangat. Contohnya kata, kalau dalu sampun kula sebataken. Contohnya ini, ingkang naminipun amalan. Kalau itu amalan kejelekan. Niku wonten ing ngarsane Allah, nek kula nglakoni barang sing elek, barang sing salah, dosa, niku dicatet pinten? Setunggal. Setunggal. Melalui gak ada niatan arep nglakoni perkara sing mboten bener. Nembe niatan. Bersitan-bersitan ngeten nggih. Pikiran-pikiran ning ora temenanan ning nembe kepengin-kepengin. Kok yo ora sida? Wah, ora sida. Naudzubillah min dzalika, aku ora bakal nglakoni. Niki dipun catet pinten? Setunggal kebaikan. Arep nglakoni sing elek ning ora sida. Niki dicatet setunggal kebaikan. Luar biasa niki. Niat nglakoni sing elek ning mboten sida. Dicatet napa? Misalnya aku arep nyolong, astagfirullahaladzim ora sida. Niki dicatet pinten setunggal kebagusan. Nggih. Kita bandingaken mawon. Dalem? Nggih, tulus, Bu. Wah, nek konangan benten malih niku, Pak. Nggih, konangan benten malih niku. Nggih. Niki kita bandingaken rumiyin. Sebab pancen wonten wong sing mboten sida nyolong sebab karena sakit niku nggih, lak ora nyolong sebabe greges mengiki lan niki nggih tetep dicatet mangke. Nggih, sebab pancen niatane niku temenanan nggih. Kalau saya sehat wis nyolong nek ora ya wis ngapurane mengiki aku iki greges ora bisa ngrewangi. Niki benten malih niki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Benten kalian amalan kebagusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sinten ingkang nglakoni kebagusan siji niku dicatet wonten ing ngarsanipun Allah langsung dipun tikelaken sedasa. Langsung dipun tikelaken pinten? Sedasa. Sing penting ikhlas lan nderek tuntunanipun Nabi alaihi salatu wasallam. Niki minimal niku dipun catet pinten? Sedasa. Mboten wonten kebagusan sing ditulis siji niku mboten. Sedasa. Menawi ikhlas lan sesuai tuntunanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan sedasa niki minimal. Menawi Allah ngersakaken dipun tikelaken malih 100, 200, 300 sakersanipun Allah Subhanahu wa taala ngantos 700 tikelan. Nggih. Lan 700 niku sanes batesan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi dudu batasan. Nek Allah ngersakaken badhe nikelaken 1000, 2000, 1000, mboten wonten batasanipun sampun. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaane wong kang infak ana ing dalane Allah Subhanahu wa taala niku kados dene tiyang ingkang nandur wiji siji. Wiji gandum utawa napa dipun tandur siji niki. Saking setunggal aja niki ngedalaken pitung ler niki, 7 tangkai. Masing-masing tangkai niki wonten isine 100, dados pinten niku? 700. Niki sanes batesan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Lan Allah nikelaken malih sekehendak Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang Allah napa kehendaki. Sinten ingkang maos Al-Qur'anul Karim? Rasulullah ngendika, Al-harf setunggal huruf niku satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Lan setunggal kebajikan niku ditikelaken pinten? Sedasa. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim niku setunggal huruf niku mboten. Ananging alif setunggal huruf, lam setunggal huruf, mim setunggal huruf, sak huruf niku. Dadi maos alif lam mim nawi ikhlas karena Allah Jalla wa'ala paling boten dipun catet pinten tigang dosa. Ini luar biasa. Rahmatipun Allah luar biasa. Kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat sing maha pemurah. Zat sing maha welas. Zat sing maha asih. Boten hitungan. Benten nek muamalah kali menungso. Hitungan banget. Nggih. Telat 5 menit dikurangi 10.000 kan waduh. Padahal 5 menit itu ngurusi anake sing sedo nangis ngoten nggih muamalah karo menungso angel. Tapi ini muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nalika kula panjenengan sami niat nglakoni kebagusan, niat nembe niat mawon, nembe niat dereng dipun lakoni niku pun dipun catet pinten? Setunggal nembe niat. Nggih. Nek Allah Subhanahu wa taala niku mboten ming dipun catet to. Nggih, dipun catet dipun paringi ganjaran. Ganjarane teng donya lan teng akhirat niku. Nggih, catetan malaikat. Terus malaikat niki wonten ingkang tugas nyatet. Nggih. Nek menungsa lah pancen niku, Pak, nggih. Dadi menungsa ming nyatet-nyatet tok ning kok ora cair kan ngoten. Niku menungsa. Awang juku e pinten 100.000 ditulis malah 80.000 nah ini kan nguntet malah kan ngeten. Alhamdulillah. Maksudipun ma'asyiral muslimin sak jatosipun nggih mlebet swarga niku perkawis ingkang gampil bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Menawi dipun bandingaken nggih amalan kebajikan itu dipunti kelaken. Tapi amalan kejelekan betul-betul ceritanya dipun apa? Dikelaken. Ngelakoni siji kok dicatat 20 betul. Subhanallah. Sholat jamaah niki contohnya maling. Dipunti kelaken menawi kula panjenengan sami kerso sholat jamaah teng mundi masjid. Niki minimal paling betul. Dereng pahala-pahala ingkang sanes. Kula melampah wonten ing masjid satu langkah dipun dhuwuraken dongaaken derajat lagi derajate satu langkah mengangkat derajat satu langkah menghapuskan apa dosa. Nek panjenengan jarake adoh banget saya akeh dosa ingkang dipun hapus tambah dhuwur derajate salate dipun tikelaken 7 nggih wabillahi taufiq dereng keutamaan ingkang sanes ketemu kali sederek ngucapake salam assalamualaikum salaman saiko tambah bagus hubungan kula kali ingkang sanes. Jadi masjid ini luar biasa rumahipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula panjenengan sami kersa ngrawuhi kersa lenggah wonten ing masjid menika barakah niki. Sinten tiyangipun ingkang salat subuh berjamaah bar sholat subuh terus zikir lenggah ini termasuk ugi majelis taklim ajeng sholat kalih rokaat duha terbit matahari terus sholat 2 rokaat duha pahalani pun kados dene tiang ingkang haji lan apa umroh tamatan tamatan tamatan sempurna pahalani subhanallah. Terus ini dipunti kelaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nalika kula panjenengan sami gadai dosa ingkang kathah, niki sisi yang lain. Misalnya ada seorang mudanya jelek. Wis pokoke dunia gelap sudah. Mudanya dunia gelap, tuanya dunia peteng misalnya nggih. Padha mawon niku nggih. akhir hidupnya niki meh meh sedo niki. Kok dipun paringi taufik dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Temenan anggenipun tobat. Iki sing biyen-biyen sing ganu niku sing dunia gelap, sing macem-macem wis. Iki ora iso ditung. Niki kados dene tiyang ingkang mboten nggadahi napa? Dosa. Napa niki mboten gampil? Gampil napa mboten? Ini kita kalau takon gaya pancen gaya kulo gaya jawabannya gampil ini pancen subhanallah saya setuju ini gampil bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi nak dipun hitung-hitung niki janjane kemungkinan masuk surga itu lebih besar kan ngeten gaya. Anangin kok ternyata yang masuk neraka lebih banyak. Nah niki. Berarti sing mboten bener niki pancen sing dzalim sinten? Manungsa. Nggih. Allah mboten dzalim kepada hamba-nipun, nek sing dzalim manungsa niku. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis ini, kullu ummati, kabeh umatku iku yadkhulunal jannah, bakal mlebu napa? Swarga. Ini kan jan temenan didorong niki motivasi. Gampang insyaallah mlebet swarganipun Allah jalla wa'ala. Kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba, kecuali orang yang enggan, dan ternyata yang enggan itu lebih banyak. Yang enggan itu sangat banyak. Nek saniki dipun hitung mawon wong sing mlebu Islam, sing Islam kali sing mboten apa? Islam. Teng donya niki pun wah, bedane atur banget. Sing pun mlebu Islam mawon macam-macam. Nggih. Sing mlebu Islam mawon macam-macam, sing ora salat pinten. Nggih. Kan ngeten. Mugi-mugi dipun paringi hidayah kula panjenengan sami lan sedaya kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kados kula panjenengan sami menika nggih. Wonten ing hadis menika dipun uji dening Allah wa taala, diuji. Purun taat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi boten. Nah niki. Ujianipun wektune ben genah. Selama kita hidup di dunia. Nggih. Niki biasanipun nggih. Nah pun kata sedikit mulai mikir nih kini umur sisane pira nih kini, kata mulai mikir nih. Tapi betul mesti loh guys, sing sepuh-sepuh nih pun langsung rampung ria nih gue betul nih. Kalau mau bocah bayi mau nonton sing pun rampung nih. Harus ibu ma'asyiral muslimin kesempatan gue panjangan sami nih kini, walhamdulillah tasih wonten. Tiang ingkang nggih. Midhanget hadis menika. Lan saestu anggenipun merenungkan hadis menika niku nggadahi pertama tekad. Saestu bertekad untuk bagaimana saya bisa taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih. Tiyang ingkang taat dumateng Rasul alaihi salatu wassalam lan kepingin lebet swarga niku nggadahi ciri-ciri. Nggadahi apa? Ciri-ciri tanda. Tandanipun nggih menika musara'ah. Bersegera berlomba untuk mencapai swarganipun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Soalipun ngerti niki lho. Yakin kita dosa swarga niku jan temenan wonten swarga niku luwih bagus tinimbang donya lan napa saisinipun swarga niku sampun wonten sakniki. Bukan sesuatu yang belum ada, swarga sak menika sampun wonten. Nabi alaihi salatu wassalam sampun atih nalika salat gerhana niku astonipun maju seakan-akan mau mengambil sesuatu. Lajeng mendek sesuatu, lajeng mundur. Mundur. Seakan-akan menghindar sesuatu. Niki bukan gerakan sholat niki. Milo aneh. Nalika rampung sholat, para sahabat tangledeng Rasulullah. Panjenengan kok astanipun maju, ajeng mendhet sesuatu, wonten napa? Kan aneh niki, gerakan di luar napa? Sholat. Mestine nggih mengundang pertanyaan. Lajeng panjenengan mundur. Wonten napa duh Rasulullah? Ha niku. Lajeng Rasulullah ngendika, "Nalika aku sholat, Allah Subhanahu wa taala menampakkan swarga, surga di hadapannya Nabi alaihi salatu wasalam. Swarga temenan niku. Dan saya melihat wonten buah anggur niku, anggur namanya. Ning anggur teng swarga benten kali anggur teng pundi? Donya. Jenenge mawon sing padha ning hakikatipun napa? Benten. Kalau di dalam Al-Qur'an hadis disebutkan emas surga ini ampun dipadakaken kali emas napa? Donya benten. Rasul mengatakan saya melihat satu tangkai buah. Seandainya saya ambil, seumpama aku cukup. Seandainya saya ambil buah itu, niscaya buah ini akan kalian makan selama dunia ini masih ada. Mboten bakal telas, mboten bakal bosok, mboten bakal rusak. Ini diucapkan oleh Nabi, seandainya memang itu diambil oleh Nabi, saat ini pun 1438 tahun. Betul telas ini. Betul rusak. Benten kali anggur donya. Tuku sedinten, kelalin orang lebuakan apa, kulkas ini pun, isunya pun bonyok di surat doyan kan. Oke, ngerti Pak. Swarga sampun wonten. Nah, mila para sahabat niki, para sahabat saben dinten dipun ngetaken swarga. Saben dinten dipun ngetaken nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kabeh sahabat tanpa kecuali nek para sahabat sedaya taat kepada siapa? Rasul. Mboten wonten sing wegah niku mboten wonten. Saya setuju mboten wonten ingkang wegah sahabat niki. Sehingga ketaatan mereka ini tampak dalam ciri-ciri tanda-tanda. Tanda-tanda ne wong kang taat Rasulullah SAW. Lan ora wekah mlebet swarga. Niku nggadahi sifat musaroah bersegera untuk mendapatkan swarganipun. Hidup Allah. Allah sampun pesen wonten ing Al-Quranul Karim. Wasariyau ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduha samawat wal ardu iddat lil muttaqin. Iki dawuhe Allah lah. Iki jane kula sering panjenengan sering midhangetaken ayat niki nggih to mboten? Anange nggih niku lah. Perlu saling mengingatkan kula piyambak panjenengan sami niki. Allah mengatakan wasari'u bersegeralah. Bersegeralah untuk apa? Ila maghfiratin, menuju ampunanipun apa? Allah. Tiang ingkang taat dumateng Rasul nggih niku tanda ingkang nomor setunggal. Tiang ingkang mboten wegah mlebet swarga, tanda ingkang nomor setunggal bersegera untuk meminta ampunan, bertobat kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Mboten ngendi-endi. Mboten ngendi-endi. Mas, kula wis tuwa, subhanallah. Alhamdulillah tasih paring dibarak kata terlambat dalam bertobat niku mboten. Tidak. Bahkan dulu sebagian sahabat niku wonten sing dereng tau sujud sama sekali. Belum pernah sujud sama sekali ning mlebet napa? Swarga. Karena di akhir-akhir hayatnya terus di akhir-akhir hayatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki wong musyrik niki, wong musyrik mboten wonten dosa sing luwih gedhe tinimbang napa? Syirik mboten wonten. Muncul keinginan untuk ikut membantu Nabi alaihi salatu wasalam ketika itu mulai wonten kelen itu perang Badar. Mendatangi Rasul ya Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Kula kepengin nderek melu perang. Ora. Kowe wong musyrik. Mboten dipun nggih tampi dening Rasul. Rasul terus berjalan. Ning wong niki kok terus kepingin melu. Datangi lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya ingin ikut perang. Ora. Sampai kemudian Nabi mengatakan, kowe mlebu Islam, baru ikut perang. Kon tobat riyen. Tobat saking dosa sing paling gedhe nggih menika napa? Syirik. Mlebet Islam langsung perang. Dereng datang waktu sholat nih, pecah. Orang kalau mendapatkan taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di akhir-akhir hayat, niki bermanfaat. Wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu Wa Taala. Mila amun dados tiang aja dadi wong sing dadi sebab orang itu putus asa. Laku wis tua. Dosane wis akeh banget ora bakal diampurani Allah Subhanahu wa taala. Niki mboten bener niki. Mboten. Lan ampun dados tiyang ingkang ngendhe-ndhe tobat. Saumpami wong niki wau mboten manut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Umure kan pun dibatesi nggih ta mboten? Perang napa mboten perang nggih mesti bakal mati. Wektune sak wonten niku. Nggih. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Monggo kula panjenengan sami cepet-cepet anggenipun tobat dumateng Allah insyaallah wa ala. Ampun katan pikiran dosaku akeh banget pancen kathah kula panjenengan sami. Para bapak, para ibu dosane kathah, kula kathah panjenengan sami kathah. Tetapi ampunan Allah lebih besar. Rahmatipun Allah luas. Bahkan pintu tobat niku mboten dipun batesi. Waktu ingkang pendek niku mboten. Allah Subhanahu wa taala terus menerima tobat sampai matahari terbit dari sebelah barat. Nggih. Nek srengenge dereng medal saking kulon niki tasih terus dipun tampi tobaté. Dan selama roh itu belum sampai di tenggorokan. Dipun bikat pintu tobat niku. Kesempatanipun kata. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah niki ciri tiang ingkang taat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam lan boten wegah mlebet napa swarga. Niki nek wong sing ngendhe-ndhe niki jan medeni banget. Sesuk lah. Ngesuk bae tobaté. Angger wis cepat pacule kan ngene wae nggih. Angger pacule wis cepat netep tobat. Nggih mumpung isin nom. Mumpung badane si akeh. Nggo foya-foya engko angger kira-kira wis bangkrut mandan lah tobat. Iki mboten leres. Tanda ingkang kaping kalih. Tanda ingkang kaping kalih sasampunipun ngata-ngatai tobat dumateng Allah, menyesal atas kejelekan-kejelekan yang pernah dilakukan di masa lalu pun napa mawon pun mboten perlu kula sebut. Kathah kula lan panjenengan sami padha mawon. Ingkang nomor kalih berusaha memperbanyak amalan-amalan napa saleh. Nggih. Kangge nutupi kejelekan-kejelekan yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala lan Rasulipun sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya innal hasanat yudhibna sayyiat. Sak temene hasanat amalan-amalan sing bagus, amalan-amalan saleh yudhibna sayyiat. Akan menghapus dosa-dosa. Rasulullah ki ngendika wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasulullah ngendika wa atbi'is sayyi'ah, segeralah ikuti perbuatan jelek kamu dengan hasanah, niscaya hasanah kebaikan itu tamhuha akan menghapuskan apa kejelekan. Terus Pilih onten ingkang tanglet, Mas, hasanat niku nopo. Ketua jenengan hasanat sayiat, sayiat niku nopo, hasanat niku nopo. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hasanat. Jadi hasanat niku napa? Luas sekali. Ora kudu wong sing sugih bisa nglakoni napa? Hasanat. Ora kudu wong sing sehat bisa nglakoni napa? Hasanat. Niki kan ugi dalil bilih rahmatipun Allah luas napa ten? Luas sangat. Mlebet swarga gampil napa ten? Gampil biiznillah kanti izinipun apa Allah, ingat kanti izinipun Allah. Nggih. Dhewe Pak. Nggih, niki kula ngucapaken kados niki niki abot niki. Nggih. Tapi kalau kita melihat rahmatipun Allah pun gampang sedoyo. Kalau kita melihat diri kita ya memang kita ndak bisa, mboten saged. Kula niku sinten, panjenengan niku sinten, nggih napa ten? Nggih. Kita ini bukan siapa-siapa. Dosane akeh, semangate ora ana. Nggih. Tapi kalau kita melihat rahmatipun Allah Subhanahu wa taala luas. Hasanat niku mayonten ingkang tanglet, hasanat niku napa? Hasanat niku luar biasa, semua kebaikan ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki hasanat sedaya. Hasanat. Lan kula ataupun kita sebataken satu kebaikan dipun dikelaken ngeten. Nggih, sedoso. Terus lebih dari itu. Tiang ingkang mboten gadah pun wis ora duwe sakit-sakiten niki. Arep apa ya hasanate napa niki nggih. Arep infak mboten saged monggo awake dhewe mon kurang nggih. Arep ibadah nggih. Salat sing mandan suwe pun mboten kuat nggih. Arep mari masjid nggih pun litik nggih. Wonten ingkang sampun stroke bile, wonten ingkang macam-macam. Ampun putus asa. Sing jadi masalah niku nek sampun putus asa. Ya. Diberi oleh Nabi sallallahu wasallam, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan ingkang saged dipun lakoni senajan sampun tua, wis tua senajan mboten sehat. Salah satu istri Nabi utawi sanesipun ingkang sampun sepuh bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amal apa yang bisa aku lakukan dalam keadaan saya duduk dan saya sudah tua seperti ini? Lajeng Rasul ngajarakan supados ngucapake subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. La an aqula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh saya mengucapkan empat kalimat ini, teman-teman aku mengucapake patang kalimat iki, luih aku tresnani, lebih aku sukai daripada donyolan apa saisine, daripada dunia dan seisinya, daripada bumi yang disinari oleh apa matahari. Serengenge kan menyinari semua. Kan ngeten. Niki nek mboten gadahi napa-napa. Tiang ingkang dipun paringi kesempatan malih dening Allah, kesehatan, walhamdulillah. Dengan kesehatan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk dia beramal. Membantu saudaranya mengangkatkan barang diunggahake teng napa motore, teng mobile. Niki ditu napa sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan niki kaitan bagian dari napa iman. Gampang banget subhanallah. Luar biasa menawi kula ningali rahmatipun Allah niki luar biasa. Mboten sagedipun critakaken. Saking luasipun rahmate sinten Allah jalla wa ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, imatatul adza anit tariq sadaqah. Menyingkirkan duri dari jalan apa? Sedekah. Iki nek kelas e wong sing napa? Nggih, mboten kathah napa-napa nyingkirkan duri. Wah, masyaallah, nah mlaku teng dalan kathah napa? Kathah duri nang nggih. Gaweane nyingkiraken napa? Nah. Nggih, wonten teling diingkirake, nggih kan wonten. Nggih. Salam. Oh, ngeten nggih. Ha, niki mesem nggih ngeten. Nggih. Wa antalqa biwajhin taliqna wa antalqa akhaka biwajhin taliq, dan engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang napa berseri mesem sumeh seger. Niki pun sedekah. Nggih, kalimatut thayyibah sedekah. Ha niki. Niki kesempatan sedekah kata sangat berbuat baik. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Napa malih nggih, ingkang Allah beri semuanya. Akal alhamdulillah sehat. Badan nggih napa sehat. Rezeki nggih luar biasa lancar nggih. Nggih. Napa-napane wonten. Niki sak jatosipun kula panjenengan sami ditingali dening Allah Jalla wa Ala. Dipun pirsani dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan untuk beramal itu semakin Allah buka, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Nabi kita alaihi salatu wasalam niku orang yang paling bersemangat memberikan motivasi untuk seorang beramal. Sing mboten saged ngamal mawon wonten margine. Wabillahi taufik. Setiap kali beliau akan perang, namanya Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat niku perang wing pinten sampun. 70 kali peperangan. Padahal tidak punya istilah napa nggih, perbendaharaan, persiapan nggih napa. Nggih istilahnya, wah ini gudang napa? Ya, emas, gudang perak niki mboten wonten. Betul-betul tawakal kepada Allah ya, karena memang tidak ada. Dan setiap perang beliau berusaha untuk napa? Ngengetaken, ngelingake. Mbok ada yang punya kelebihan harta, ada kelebihan napa dipun ngengetaken. Pernah suatu saat ada seorang sahabat yang pun nyiapaken kabeh bekal sampun siap, jaran nggih sampun napa? Siap. Kabeh pun siap. Rumah yang akan ditinggal keluargane pun kesampun dipun apa? Tinggali. Akan ikut perang bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Lajeng ujug-ujug tiang niki sakit. Sakit. Tentunipun mboten sakit napa? Mangkat. Di sisi yang lain ada orang yang datang kepada Nabi itu Rasulullah kula janipun kepingin napa? Mangkat. Ananging mboten wonten kemampuan kangge mangkat. Yang namanya perang nek mboten wonten bekal nggih mboten mungkin saged nggih mboten. Lah mungkin nggih. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memberikan jalan keluar bagi dua orang ini. Bagi dua orang ini semuanya mendapatkan kebaikan wonten ing ngarsanipun sinten? Allah. Rasulullah SAW mengarahkan orang ini yang tidak punya kepada orang yang tadi sudah mempersiapkan segala persiapan itu. Lajeng Rasul ngendika, man jahaza ghazian faqad ghaza. Hadis menika dipun riwayataken dening Al-Imamul Bukhari rahimahullah lan ugi Al-Imam Muslim. Rasul ngendika, man jahaza ghazian. Sinten tiyangipun ingkang nyiapaken membantu menyiapkan seorang prajurit untuk perang. Faqad ghaza, sungguh dia dihitung ikut napa perang. Subhanallah, pahalanipun sami. Niki mangkat perang luka-luka macam-macam, ini yang di rumah juga mendapatkan napa pahala. Kali-kali pun pikantuk napa keutamaan. Sing sugih nggih angsal, sing mboten sugih nggih napa angsal. Luar biasa. Dan yang namanya para sahabat Nabi itu berlomba-lombanya ini luar biasa. sing sugih nggih mboten kepengin mandek anggenipun apa amal, sing mboten sugih nggih mboten terus napa mboten lomba-lomba niku mboten. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam orang-orang yang fakir mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tiang-tiang ingkang fakir datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa datang kepada Nabi? Sifat niki wau musyara'ah. Ingin bersegera. Bersegera bertobat nomor setunggal, ingkang nomor kali bersegera napa? Beramal. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dzur. Duh Rasulullah, tiang-tiang ingkang sugih niko sampun menang. Kula kabeh niki kalah duh Rasulullah. Mereka mendapatkan pahala yang besar. Kami ya Rasulullah. Loh kok bisa? Kalau masalah sholat podo-podo. Sami-sami. Kami sholat mereka juga ikut sholat. Kita berpuasa mereka berpuasa. Tetapi mereka ya Rasulullah memiliki harta yang lebih. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wong-wong kang sugih niku duh Rasulullah saged ngelampahi sedekah ginakake bandane sing berlimpah. Lebih. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan solusi. Apa solusinipun? Zikir. Ya, jalan keluar. Kowe tasbih 30 telu bar salat, tahmid 30 telu, takbir 30 telu, ya dipun genepi la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah niki semangat niki sahabat angsal bekal wis entuk bekal wis langsung dipun amalaken mboten ndeng-ndeng niku mboten wah esuk-esuk niku mboten langsung dipun amalaken. Yang jebule wong sing sugih mboten terus. Wah, mantep mboten. Iki ana apa iki wong sing ora duwe iki kok duwe amalan apa iki? Amalan apa kaya anyar iki. Banget bertanya. Bertanya juga kepada Nabi alaihi salatu wasalam lan Rasul mboten nate ingkang naminipun ngumpetaken napa ilmu niku mboten. Nggih, mboten goroi mboten. Nah sahabat sing mboten gadah ditakoni ya mboten bakal terus napa ngumpetake. Ora ki amalan khusus wong fakir niku mboten. Mboten ngger nyong menehi ngerti rugi nyong. Mboten. Mboten ngatos niku nami. Sahabat luar biasa niki. Sing jenenge lomba berlomba melakukan kebaikan luar biasa. Akhiripun sing sugih niku nggih sami mawon saged ngamalaken padha kalih amalane wong-wong kan. Fakir tasbih subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah pun sampun kalah maning niki nggih. Kalah maning terus mboten terus napa mboten terus mandek dateng malih kepada Nabi alaihi salatu wasalam, duh Rasulullah niki wong sing sugih kok ngamalake malih niki duh Rasulullah nggih nggih nggih. Ya lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nah ini keutamaan Allah, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Pun iki keutamaannya Allah. Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi pun sampai ke situ selesai sampun. Ya, tinggal kita berharap kepada keutamaan pun sinten Allah. Dan ini terus perlombaan antara sahabat iki terus. Mboten wonten kemudian ceritane ngasal lomba, kata mboten wonten. Sahabat niki musyara'ah bersegera berlomba. Abu Bakar, Umar ini gitu, terus berlomba. Insyaallah panjenengan asring midanget kicriyos niki cerita ini luar biasa. Dan orang yang selalu di depan selalu niki Abu Bakar Ash-Shiddiq senajan sampun dijamin napa swarga pun dijamin niki mboten macam-macam niki. Mboten terus ngamat ngasu lomba niku mboten. Mboten. Nggih. Oh nggih. Nek sing wong sing males-males iki ayam kan nggih. Wah, wis. Nggih. Kata wong sing duwe pensiunan gaji kan ayam iki lagi. Wis tanggal 1 gari kiriman kan ngoten nggih. Ayam ngene niki. Sing petani-petani sing mboten ayam nggih kan iki. Ki nandur kok panen apa ora, arep panen larang apa? Ora kan ngoten nggih ta nggih. Sawang sinawang nggih ngoten nggih. Nggih. Nggih. Oke, pripun Pak? Oke. Ji. Muslimin rahimah rahimakumullah. Kula sanjang gampil itu dilihat dari rahmatipun sinten? Allah nggih, nah, nggih. Baik. Dan memang wadah. Nah, nggih. Di antara dalilipun mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Niki kula perlu momentari malih niki, sekedhik niki kula wau niki penting niki. Nggih, maksudipun mungkin baik ya agar orang infaknya napa banyak nggih. Tetapi tidak boleh kita meremehkan infak seseorang walaupun hanya berapa enam nggih. 2000 nggih. Nggih. 2000 ning nek ikhlas luar biasa niki wonten ing ngarsane Allah napa nggih nggih. Ning 1 juta mboten nggadhah ikhlas babar blas nggih. Nggih niki mboten wonten kaitung wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nggih. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ngendika sing luwih sithik lebih sedikit dari 2000 itu Allah Subhanahu wa taala terima. Dan ada balasannya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nggih. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ingkang datosaken abad niku nggih, ketika kita tidak menyerahkan diri kita kepada siapa? Allah nggih, mboten segera untuk kita napa kembali kepada Allah, ananging melalui segera, pertama cepat-cepat tobat nggih. Niki akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipun bantu dening Allah. Insyaallah Allah mboten bakal mendzalimi napa hambanipun. Nek sampun nglakoni kebajikan, Allah akan beri lagi kemudahan, kemudahan, kemudahan. Nggih. Wabillahi taufik. Nggih. Menawi wonten sabdanipun Rasul alaihi salatu wassalam, cepet-cepet dipun napa imani. Nggih. Menawi kula sami melakukan satu kebaikan, diikuti kebaikan yang lain, diikuti kebaikan yang lain, dengan terus berdoa kepada Allah, tansah nyuwun dumateng Allah, lan nyerahaken urusanipun dumateng sinten? Allah, niki bakal dipun gampilaken. Anange menawi kula bayaran sami ngendende, niki bakal tambah napa? Abot. Abot. Abot. Rasulullah ngendika, menawi kula panjenengan sami nglakoni setunggal kejelekan, satu buah kemaksiatan, niki ati kula panjenengan sami dipun titik ireng setunggal. Niki jare tasih enteng, nek cepet-cepet napa? Tobat. Ning dipun terusake malih wis ngesuk maning. Tobat ngesuk dipun titik yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan menjadi napa? Hitam pekat kalkuzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaron, katos barang sing ireng kualik disi mboten saged, mboten saged ngerti barang sing ma'ruf lan mboten ngerti barang sing apa? Mungkar, malah sok-sokane kualik, sing ma'ruf ketingale apa? Mungkar, sing mungkar ketingale pun apa? Ma'ruf, ini pun kualik. Ampun dipun dende. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Dan cepet napa? Wudu. Niki gampil, gampil. Ngantos dumugi tingkatan tiang ingkang keturun mboten saged salat napa? Jamaah mon napa? Gelo, keduhung. Keduhung. Padahal mboten dosa lho. Padahal wonten ing ngarsanipun Allah tetep ditung salat jamaah. Sebab piyambakipun napa? Karena tertidur. Rasulullah pun sampun atih kok salat subuh 14an bersama dengan para sahabat saking keselipun anggenipun napa nggih perang nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah nggih. Atas menawi kula panjenengan sami berusaha nggadahi sifat niki musyara'ah bersegera, mugi-mugi insyaallah Allah Subhanahu wa taala ndadosaken sedaya perkawis menika napa gampil insyaallah nggih. Gampil. Ana nggih niku wau ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika nggih. Wonten tiang-tiang ingkang napa? Nggih. Enggan untuk masuk napa? Surga. Saya itu gampil menawi kita melihat rahmatipun sinten Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Babakan wedang sak gelas mon luar biasa. Pahalanipun wonten ing ngarsanipun Allah napa? Ageng, niki nun sawu panjangan tasih siap nggih. Orang yang memberikan buka puasa. Seperti orang yang berpuasa kan ngeten nggih, gampil mboten? Nggih, gampil. Sepiro abote nggodhok wedang. Teh kalau gula digawa nang masjid. Sepiro abote tiang ingkang wis rasake akeh nggih, nggawa kurma 100 biji saja. Karena yang mau buka mungkin 100 orang misalipun. Niki gampil bagi orang yang dimudahkan. Apalagi orang yang hartanya banyak, saking napa gampange koyo niku tok. Bagi orang yang fakir mungkin susah. Tetapi wonten ingkang sagedipun lampahi malih nggih wau tasbih, tahmid, tahlil. Ya, dipun buka. Air minum. Seorang yang dulu pezina. Seorang wanita Bani napa Israil. Mlebet swarga mergane napa banyu. Nalika piyambakipun mlampah teng padang pasir kepanasan ngelak, lajeng mendapatkan sumur. Sumur teng padang pasir mboten kata sumur teng riki niki. Kudu mlebu teng jero. Ini tidak ada timbanya ketika itu masuk ke dalam ngombe. Ketika dia keluar di sekitar sumur niki wonten apa? Segawon. Ngelak. Sekawan itu HSU ini, mantan apot gitu. Mantan kertas gitu, oke, oke. Singkat kertas ini piatan sepuh nih, oke. Bahasa asing ya, oke, oke, oke, oke. Nek bahasa Arab pun kalbun, oke, kalbun. Nek bahasa Jawa nih, oke. Niku wau bahasa halus sekawan, sing mantan kasar. Kok wonten ASU niku teng riku, oke. Melet-melet ngelak. Wanita ini mengatakan dalam hatinya, ini haus seperti saya tadi, haus rahmat. dan dia mengharapkan rahmatipun sinten Allah, turun ke bawah. Ini hewan sing najis iki lho. Dia ambil dengan sepatunya. Air itu diberikan kepada anjing. Ternyata dengan itu Allah mengampuni dosa wanita ini. Ya subhanallah. Karena keikhlasan, ya, temenan niki akhirnya pun apa? Ya berbuat baik. Di dalam hadis tadi tidak disebutkan, tetapi seorang yang berbuat baik dengan mengharapkan rahmat Allah, ikhlas, ini orang berbuat baik mesti akan diberi kemudahan oleh Allah. Setiap perbuatan baik nah ikhlas bakal digampilakan dening Allah, digampilakan tobat. Mungkin asalnya hanya sekedar membantu orang di jalan, ping 500 perak ning ikhlas banget. Sing wingi-wingi sejuta, rong juta, telung juta orang apa? Ikhlas. Niku ternyata tidak menjadikan dia baik. Iki sing 500 perak, 500 iki. Wong wadon 500 misalnya ikhlas. Ternyata dengan itu diberi taufik yang berikutnya. Ya, diparingi gampil tobat. Yang berikutnya dia memberikan lebih banyak lagi, lebih banyak dimudahkan oleh Allah untuk apa? Ikhlas. Atas subhanallah. Tidak boleh kita meremehkan amalan walaupun hanya apa? Sedikit. Seberat darah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nggih mboten ngremehaken amalan walaupun hanya seberat apa? Darah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kula tutup malih kanthi mengulangi hadis ingkang kalau wau kita wau sesarengan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Kullu ummati, kabeh umatku itu yadkhulunal jannah, bakal mlebu swarga illa man aba, kejaba wong-wong kang wegah enggan untuk masuk surga." Qalu para sahabat tanglet, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang enggan wahai Rasulullah? Qala man ata'ani, siapa yang taat kepadaku dakhulal jannah, mlebu swarga. "Wa man asani faqad aba," dan barang siapa yang bermaksiat maka dia telah napa? Enggan. Dan di antara bentuk ketaatan kula panjenengan sami rajin anggenipun apa? Sinau. Rajin anggenipun midhangetaken ayat Al-Qur'an lan hadis Nabi alaihi salatu wasalam supados mangertos napa ingkang dipun dawuhaken lan mangertos napa ingkang dipun apa? Larang. Pundi ingkang syirik, pundi ingkang tauhid, pundi ingkang halal, pundi ingkang apa? Haram. Kanthi semangat niki biidznillah mugi-mugi ugi dados tanda kula panjenengan sami dipun gampilaken anggenipun lebet swarganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kula panjenengan sami sedaya dipun kembalaken wonten ing swarganipun Allah jalla wa ala sesarengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.